Selamat tahun baru, Za. Jangan keluar rumah kalau kamu tidak suka melihat kembang api mengotori langit. Jangan di dalam rumah kalau kau takut dengan kesunyian yang akan menembus inti jantungmu. Jangan juga minum kopi dekat jendela, karena kesedihan sering bermunculan dari sana. Dan jangan tanya aku ada di mana, karena aku tak pernah berkelana. Aku lebih senang di rumah, Za. Bukan karena aku benci dengan kembang api, bukan juga karena aku berani dengan kesunyian, tapi karena kesunyian itu sudah menjelma menjadi diriku. Malam nanti kau ada di mana, Za? Jangan ke Bukit Bintang, karena malam nanti para bintang akan ada di rumahku. Mereka mau bersamaku hingga pergantian hari. Mungkin karena mereka tahu ada nona kesepian yang butuh teman. Tapi kau bisa ke rumahku. Masih cukup untuk menampungmu. Kau bisa sepuasnya berbincang dengan para bintang, atau sekedar mendengar mereka bercerita. Nanti akan aku siapkan secangkir kopi tubruk kesukaanmu, tanpa gula, seperti biasanya. Atau dilengkapi dengan musik indie favoritmu. Pokoknya semua akan aku siapkan untuk malam nanti. Walau aku tahu, ini cuma rencana. Aku tahu kamu tidak mungkin bisa berada di sana. Tidak apa-apa. Aku sudah biasa melewatkan tahun baru tanpamu. Jadi apa rencanamu, Za? Kamu pasti sudah buat rencana, kan? Mungkin mengganti model kacamatamu yang sudah kuno itu. Tapi jangan ubah rambutmu. Aku suka yang seperti itu. Kamu tahu, Za, sejak aku menyayangimu, aku jadi manusia tanpa rencana. Tidak tahu harus apa, tidak tahu maunya apa. Mungkin satu-satunya yang aku tahu adalah, aku tidak ingin membuat perasaanku padamu menjadi sesuatu yang abadi. Walau aku tahu, kamu tidak akan pernah tahu dan sebenarnya tidak perlu tahu. Di tiap tahun yang baru, melupakanmu selalu jadi misiku. Di tiap tahun yang baru, harapanku cuma satu. Semoga perasaan di tahun lalu tidak ikut ke tahun yang baru. Tapi ini mengapa aku benci sekali punya rencana. Karena yang terjadi selalu sebaliknya. Seperti sejak tahun itu, sampai tahun-tahun yang akan datang, aku akan selalu menunggumu pulang. Sekali lagi, selamat tahun baru, Za. Semoga semesta selalu memperlakukanmu dengan baik. Semoga semesta mempertemukanmu dengan potongan hati yang sedang menunggu untuk dicari. Aku tidak mau berharap potongan hati itu adalah milikku. Karena berharap padamu itu seperti menaruh perasaanku di tengah jalan raya. Dan aku sudah tidak mau mengambil resiko apa-apa. Dan bagiku, tidak pernah ada yang namanya tahun yang baru sejak aku menyayangimu, karena semua tidak ada yang berubah kecuali rindu yang tiap tahunnya justru bertambah pilu.